السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara, dan sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, hadza kulluhu wa aidan fa innal masih qala idza jaa al far qalid alladhi arsalahu abi fa huwa yashhadu li qultu lakum hadza hatta idza kana tu'minu bih fa akhbara annahu shahida lahu. Ini semua dan yang tertulis di dalam Injil mereka, bahwa Al-Masih berkata idza jaa al-far qalid, dan saya dapati terjemahnya di dalam bahasa Indonesia yang resmi pada kitab mereka, Yohanes bab 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Walaupun bahasanya kaku dan salah. Kaku bahasa Indonesianya dan salah karena menyebut Allah sebagai Bapa. Harusnya Bapa itu diganti dengan nama Tuhan. Kalau penghibur yang akan kuutus dari Tuhan datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Tuhan, ia akan bersaksi tentang aku. Misalnya, kalau enggak Tuhan ya Rabb atau Allah lah, atau Tuhan Allah kalau bahasa mereka. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa, yakni dari Tuhan Allah datang, yaitu roh kebenaran, akan mempersaksikan tentang aku, kata Isa. Terjemahannya dalam bahasa Arab, idza jaa al-far qalid, aslinya disebutkan far qalid. Sudah pernah kita bahas bahwa far qalid diterjemahkan penghibur, diterjemahkan sebagai pembawa kabar gembira. Naam, sesungguhnya pembawa kabar gembira, cuma mereka menerjemahkannya penghibur. Padahal tidak sama antara penghibur dengan pembawa kabar gembira. Alladhi arsalahu abi, yang katanya diutus oleh Bapa. Ini oleh Tuhan Bapa, kata mereka. Fahuwa yashhadu li, dia mempersaksikan tentang aku. Sekarang saya tanya, apakah yang datang dan membenarkan Nabi Isa itu Nabi atau bukan Nabi? Rasul atau bukan Rasul? Kalau bukan Nabi, bagaimana mungkin mempersaksikan seorang Nabi? Dari mana dia dapat bukti-bukti kalau enggak dapat wahyu? Berarti kalau mempersaksikan tentang Isa, maka dia juga mendapatkan wahyu dari Allah untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam al-Masih. فَأَخْبَرَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهُ, maka dikhabarkan dalam Injil mereka bahwa yang akan datang ini, farqalit atau pembawa kabar gembira ini, akan mempersaksikan tentang Al-Masih Isa bin Maryam. وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍ, dan ini adalah sifat seorang Nabi, membenarkan Nabi sebelumnya. Bashar bihil Masih, itulah yang dikabarkan dengan kabar gembira oleh Al-Masih, bahwa nanti akan datang seseorang Nabi Rasul yang akan membenarkan aku. Wa yashhad lil Masih, dan itu terbukti persis sama dengan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berbunyi, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel, dan ingatlah ketika Isa bin Maryam yani Al-Masih berkata kepada Bani Israel, Inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah pada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada padaku dari Taurat. Ini aku membenarkan Taurat yang sudah turun sebelumnya kepada Nabi Musa. Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti, dan aku memberikan kabar gembira akan datangnya seorang rasul setelahku. Ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad atau yang terpuji. Ikhwani fi din, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sudah tidak bisa disangka lagi bahwa ayat yang ada dalam kitab Injil mereka menghabarkan Nabi yang akan datang. Hanya saja mereka menolaknya karena kesombongan, karena gengsi, dan seterusnya. Padahal kalau mereka menerima berita itu dan kemudian beriman kepada Nabi terakhir, mereka akan mendapatkan pahala dua kali lipat. Pahala mengikuti Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian pahala karena mengikuti Nabi Isa dalam beriman kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhbara annahu yuwabbikhu al-alam ala al-khati'ah wa hadha yastahilu hamluhu ala ma'nan yaqumu biqalbi al-hawariyin fa'inahum amanu bihi wa shahidu lahu qabla dahabih فكيف يقول إذا جاء فإنه يشهد لي ويوصيهم بالإيمان بي. Dan dikhabarkan pula bahwa dia akan menjelekkan alam ini dengan kesalahan-kesalahan. Artinya mengkhabarkan bahwa alam ini akan rusak dengan dosa-dosa. وهذا يستحيل حمله على معنى. Dan ini mustahil untuk diseret maknanya kepada makna bahwa itu adalah hati para hawariyin. Gak cocok. Hati hawariyin membenarkan Isa, mungkin bisa diterima. Kalau hati hawariyin akan menjelekkan alam ini dengan kejelekan-kejelekan, dengan dosa, tidak benar. Tidak cocok. Fa'inahum amanu bihi wa syahidu lahu qabla dahabih. Karena para hawariyin ini sudah percaya, sudah beriman kepada Nabi Isa sebelum perginya Nabi Isa. Sedangkan ayat tadi, kalau kita lanjutkan, kita ulangi kalimat tadi. Kalimat dalam Taurat. Fa'inahu yashhaduli. Apa lanjutannya? Qultu lakum hadha hatta idha kana tu'minu bih. Saya katakan seperti ini, agar ketika benar-benar terjadi, kalian percaya kepadanya. Ketika benar-benar terjadi, kalian percaya kepadanya. Kalau percaya kepada Nabi Isa, sudah mereka lakukan. Berarti yang dimaksud tu'minu bihi, kalian percaya padanya pada siapa? Kalau bukan pada Nabi yang akan datang nanti. Aku katakan seperti ini, kata Isa dalam Taurat, dalam Injil mereka. Aku katakan seperti ini agar kalian beriman ketika nanti benar-benar datang penghibur atau pembawa kabar gembira. Fakaifa yaqulu idza jaa fa innahu yashhadu li. Bagaimana dikatakan dalam Injil tadi, idza jaa, kalau benar-benar datang, dia akan mempersaksikan kebenaran aku. Wa yusihim bil imani bihi, dan mewasiatkan pada mereka agar beriman dengannya. Berimanlah dengannya. Afataral hawariyin lam yakunu mu'minina bil masih. Kalau kalian terjemahkan farqalit itu adalah hawariyin, maka kita tanya, emang hawariin belum beriman? Apakah hawariin belum percaya dengan Nabi Isa sehingga dikatakan nanti kalau datang kalian harus percaya? Nabi Isa sudah datang dan mereka sudah percaya. Berarti jelas bukan tentang Nabi Isa alaihis salam, bukan tentang Al-Masih, tapi tentang nanti pembawa kabar gembira yang akan datang, atau yang mereka terjemahkan penghibur yang akan datang. Kalian harus percaya padanya. Kalian harus beriman kepadanya. Fahadha min a'zami jahlin nasara wa dalalihim. Maka disinilah terlihat sebesar-besar kebodohan kaum Nasrani dan kesesatan mereka. Sudah jelas kalimat dari Nabi Isa al-Masih. Bahkan mereka anggap Tuhan berarti dari Tuhan mereka sendiri. Nanti akan datang Farqalid yang akan membenarkan aku. Maka kalau dia datang, benarkanlah, percayalah padanya. Kalau kemudian kalian terjemahkan Farqalid yang datang adalah Hawariyin, ya enggak tepat, enggak cocok. Seakan-akan Hawariyin belum percaya, nanti kalau datang percayalah. Hawariyin sudah datang, sudah ada, dan sudah percaya dengan Al-Masih. Maka jelas yang dimaksud adalah orang yang lain selain Al-Masih, nabi yang lain selain Al-Masih, utusan yang lain selain Al-Masih yang akan datang nanti, yang akan membenarkan ajaran Nabi Isa alaihi salam, yaitu ajaran tauhid, beribadah kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Wa aidan, dan juga fainahu lam yujad ahadun wabakha jami'al alam ala al-khati'ah illa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lagi pula tidak ada, tidak didapati seorang pun yang wabakha jami'al alam, yakni yang menjelekkan semua orang-orang yang melakukan kejelekan secara umum, yang memperingatkan dari bahaya kejelekan alam secara umum, min asnafin nas, dari berbagai macam jenis manusia, tidak ada lain kecuali Nabi. Nabi Muhammad SAW. Mengapa dikatakan tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa juga khusus pada Bani Israel. Nabi Nuh hanya kepada kaum Nuh. Tetapi Nabi Muhammad SAW berdakwahnya untuk seluruh alam. Beliau berdakwah kepada orang-orang Arab di Hijaz dan mendakwahi orang-orang Romawi dan Persia. Dan juga beliau mendakwahi orang-orang di Afrika, mendatangi orang-orang di Irak, mendatangi dan mengutus utusan-utusan untuk mendakwahi mereka di seluruh penjuru dunia, baratnya dan timurnya, utaranya dan selatannya, masya Allah. Maka apakah ada nabi yang dikatakan wabakha jami'al alam kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Fa innahu andara jami'al alam, beliau telah memperingatkan seluruh alam. Dan itu disebutkan dalam Injil Yohana, atau mereka bilang Yohanes, bahwa yang akan datang ini, penghibur ini, Farqalid ini, akan memperingatkan seluruh alam dari kejelekan-kejelekan. Wawabbaghahum alal khati'ah minal kufri wal fusuq wal isyan, akan memperingatkan mereka dari kejelekan-kejelekan seperti kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Walam yaqtasir ala mujarradil amr wan nahi, tidak cukup hanya perintah dan larangan, tetapi menggambarkan mana yang baik, mana yang jelek. Bal wabbaghahum, bahkan menegur mereka. Wafazza'ahum, dan menakut-nakuti mereka. Watahaddadahum, mengancam mereka dengan azab dunia dan azab akhirat. Itu Rasulullah SAW. Apakah ada yang lain dari Rasul-Rasul, dari Nabi-Nabi? Enggak ada. Nabi diutus masing-masing ke kaumnya secara khusus. Innama bu'itha nabiyun ila qaumihi khassah. Sesungguhnya diutus seorang nabi kepada kaumnya masing-masing. Sedangkan aku, kata Nabi, diutus untuk seluruh manusia. Wa aidan fa innahu akhbara annahu laysa yantiqu min indih, dan juga disebutkan dalam kitab Injil, Injil mereka sendiri dengan terjemahan mereka sendiri, bahwa nabi yang akan datang tadi, atau dengan bahasa mereka, penghibur yang akan datang tadi, tidak berbicara dari dirinya, melainkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Perhatikan kata-kata ini dengan bijak. Wahai kaum Nasrani, wahai kaum yang ingin mencari kebenaran, kata-katanya sangat jelas, bahwa dia tidak berbicara dari dirinya, tetapi dia berbicara dengan apa yang disampaikan kepadanya. Maksudnya disampaikan kepadanya adalah wahyu. Yohanes bab 16 ayat 13. Saya baca terjemahan mereka sendiri. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan kalimat ini. Dari Injil kalian sendiri, wahai Nasara, bahwasanya orang ini yang akan datang, yang disebut Farqalit dalam bahasa mereka, kemudian diterjemahkan penghibur, pembawa berita gembira, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Artinya, yang didapat dari Tuhannya, dari Rabbnya, wahyu yang diwahyukan kepadanya, itulah yang akan dia katakannya. Dan dia memberitakan apa yang akan datang, maknanya memberitakan tentang hari kiamat, tentang hari perhitungan, tentang padang mahsyar, tentang berita tentang akhirat, berita tentang surga, tentang neraka, dan seterusnya. Itu semua berita-berita yang akan datang, itu pun dengan wahyu. Itu pun dengan wahyu. Kembali kepada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, maka kalau disebutkan di dalam kitab mereka, annahu laisa yantiqu min indih, dia tidak berbicara dari dirinya sendiri, bal yatakallam bikulli ma yasma, bahkan dia berbicara dengan apa yang dia dengar. Wa hadha ikhbarun bi anna kullama yatakallam bihi fa huwa wahyun yasma'uhu. Berarti ini pengkhabaran. Orang yang akan datang ini berbicara segala sesuatu yang merupakan wahyu yang dia dengar dari Rabbnya, dari Tuhannya. Laisa huwa syai'an ta'allumuhu minan nas, bukan sesuatu yang dia pelajari dari manusia. Bukan dia pelajari dari orang lain atau dari agama lain, tetapi langsung dia dapatkan wahyu dari Tuhannya. Awarafahu bistimbat, bukan pula mengetahuinya dengan kesimpulan-kesimpulan. Dan ini khasah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat ini hanya cocok pada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah turunkan ayat Al-Qur'an yang semakna dengan apa yang terkandung dalam Injil mereka tadi. Innahu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Persis. Walhamdulillah. Hanya saja kadang-kadang hati manusia tertutup oleh kesombongan. Hati manusia tertutup oleh perasaan gengsi, sehingga tidak melihat kebenaran yang gamblang seperti matahari. Wa ammal Masih, fakana indahu ilmun bima ja'a bihi Musa qablahu. Adapun Al-Masih sendiri, alaihi salam, sesungguhnya dia memiliki ilmu dari apa yang dibawa oleh Musa sebelumnya. Yusyarikuhu bihi ahlul kitab, yang sama-sama diketahui pula oleh ahlul kitab. Berarti Nabi Isa alaihi salam al-Masih mendapatkan ilmu dari Nabi Musa dan kemudian mendapatkan pula dari wahyu. Talaqahu amman qablahu, yang tentunya beliau terima dari orang sebelumnya. Tsumma ja'ahu wahyun, kemudian datang wahyu. Khassun minallah, secara khusus dari Allah. Fauqa ma kana 'indah, lebih dari apa yang dia sudah dapatkan. Jadi apa yang dia dapatkan ditambah dengan wahyu. Itu Nabi Isa. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Allah ajarkan dia Al-Kitab dan Hikmah. Dan Allah ajarkan kepadanya Taurat dan Injil. Taib, itu Nabi Isa alaihi salam. Dia telah mendapatkan ilmu dari Nabi sebelumnya, Nabi Musa. Kemudian ditambah dengan wahyu. Sehingga diajarkan kepadanya dua kitab. Kitab yang sebelumnya dan kitab yang turun kepadanya. Taurat dan Injil. Fa'akhbara subhanahu wa ta'ala annahu yu'allimuhu taurata allati ta'allamaha banu Israel. Allah khabarkan subhanahu wa ta'ala bahwa Allah mengajarkan Taurat kepada Al-Masih yang dia pelajari dari Bani Israel. Wazadahu ta'limal injil. Dan kemudian ditambah dengan mengajarkan injil. Alladhi ikhtassa bihi. Yang Allah khususkan ilmu itu untuknya. Ini untuk Al-Masih Isa ibn Maryam. Wal kitab alladhi huwa al-kitabah. Wa Muhammad SAW lam yakun ya'lamu qabla al-wahyi. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW lam yakun ya'lam qabla al-wahyi, beliau tidak mengetahui apapun sebelum mendapat wahyu. Berarti gambaran tadi di dalam Injil bahwa orang ini tidak berbicara kecuali dengan wahyu sangat tepat, sangat cocok dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau diterapkan kepada Nabi Isa tidak tepat, kepada Nabi Musa juga tidak tepat, karena mereka mempelajari ilmu sebelum datangnya wahyu dari Nabi sebelumnya. Nabi Isa mendapatkan ilmu dari Nabi Musa, Nabi Musa mendapatkan ilmu dari sebelumnya, dan kemudian ditambah dengan wahyu. Tetapi Rasulullah SAW, wahyu yang pertama datang adalah perintah Iqra, bacalah. Dan beliau menjawab, Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Artinya dia hanya menyampaikan apa yang didengar. Yang didengar, sampaikan. Yang didengar, sampaikan. Dan itu yang disifati di dalam Taurat dan Injil. Itu yang disifati dalam ayat-ayat tadi. Ayat yang ke-15 dari Injil Yohana atau Injil Yohanes. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lam yakun ya'lamu qabla al-wahyi syai'an albatta. Adapun Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui apapun sebelum turunnya wahyu al-battah sedikit pun. Sebagaimana Allah katakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Engkau tadinya tidak tahu mal kitabu walal iman. Engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Tadinya tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Dalam surat Syura ayat 52. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah dengan apa yang kami wahyukan kepadamu dalam Quran ini. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Padahal engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak tahu. Allah kisahkan kisah-kisah para anbiya. Allah kisahkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Quran. Kata Allah, hadzal Quran. Wa in kunta min qablihi, sedangkan engkau sebelum ini minal ghafilin, termasuk orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang lalai. Falam yakun yantiqu min tilqa'i nafsih, maka beliau tidak berbicara dari dirinya sendiri. Bal innama kana yantiqu bil wahyi, bahkan dia berbicara dengan wahyu. Ini ciri nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan apa yang diberitakan dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan juga dalam Al-Qur'an. Bal kana yantiqu bil wahyi, bahkan dia berbicara dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Kama qala ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai ma nutquhu illa wahyun yuha. Yani tidaklah ucapannya kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Wa hadza mutabiqun liqaulil Masih. Dan ini sangat mirip, bahkan persis dengan ucapan Al-Masih di dalam Injil. Innahu la yatakallam min tilqa'i nafsih. Sesungguhnya dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Bal innama yatakallam bima yuha ilaih. bahkan dia berbicara dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Wallahu ta'ala amarahu an yuballigh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk menyampaikan apa yang diturunkan kepadanya. Wa dhamina lahul ismah, dan dijamin dengan perlindungan. Fi tablighi risalatihi, perlindungan dalam menyampaikan risalah. Maknanya perlindungan, dilindungi, tidak mungkin salah dalam menyampaikan risalah. Falihada arsyadan nasa ila jami'il haqqi wa alqalin nas. Oleh karena itulah beliau membimbing manusia kepada seluruh kebenaran dan melemparkan kepada manusia ma lam yumkin ghayrahu minal anbiya'i ilqa'uhu khawfa an yaqtulahu qaumuh. Dan disampaikan pada manusia apa yang memungkinkan baginya untuk menyampaikan, sedangkan para anbiya tidak mampu menyampaikannya karena khawatir akan dibunuh oleh kaumnya. Wa qad akhbara al-masih bi annahu lam yadhkur lahum jami'a ma 'indahu. Dan al-masih Isa bin Maryam, bahwa dia juga tidak menyampaikan secara keseluruhan, atau belum menyampaikan secara keseluruhan apa yang ada di sisinya. Dan itu disebutkan dalam Injil, ucapan al-masih bahwasanya aku belum menyampaikan seluruh apa yang aku ingin sampaikan. Tetapi nabi nanti, atau nanti akan datang Ruhul Kudus akan menyampaikannya. Wa annahum la yutiquna hamlahu, karena mereka tidak akan mampu memikulnya. Wa hum mu'tarifun, dan mereka mengakui itu. Bi annahu kana yakhaf minhum, bahwa dia khawatir, mengkhawatirkan kaumnya. Idza akhbarahum, kalau dikhabarkan seluruh berita-berita tadi, bihaqaiqil umur, dengan hakikat-hakikat semua urusan, khawatir akan mendapatkan kejelekan dari kaumnya. Walhamdulillah, sudah disebut pula dan sudah kita bacakan pula Injil mereka yang semakna dengan itu. Bahwasanya berkata, maksudnya berkata Al-Masih, bahwa aku memiliki banyak yang harus kukatakan. Yohanes bab 16 strip atau 16:12. Saya baca per kalimatnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Saya ulangi, katanya dalam Yohanes bab 16:12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Baik. Berarti yang akan datang ini pelanjut, yang akan melanjutkan dakwahnya dan akan menyampaikan lebih lengkap. Karena Al-Masih berkata, masih banyak yang aku belum sampaikan pada kalian, tapi sekarang kalian tidak akan sanggup memikulnya. Artinya khawatir kalau disampaikan kalian tidak akan sanggup memikulnya, atau akan mendapatkan beban dari kaumnya, atau akan dibunuh dan seterusnya. Tetapi katanya, kalau datang ruh, maksudnya disebut farqalit tadi, yang kadang diterjemahkan penghibur, nanti ketika dia datang, dia yang akan menyampaikan secara keseluruhan. Maka jelaslah bahwa yang dimaksud farqalit, yang dimaksud penghibur, itu adalah Rasul, Nabi terakhir yang diutus belakangan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kata-katanya, inna li kalaman katsiran urida an aquluhu lakum walakin la tastati'una hamlahu. Sesungguhnya aku punya ucapan yang banyak yang aku ingin sampaikan pada kalian, tetapi kalian tidak akan sanggup memikulnya. Wala raiba anna ummata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmalu uqulan wa azamu imanan wa atammu tasdiqan wa jihadan, wa lihada kanat ulumuhum wa a'maluhum al-qalbiyah wa imanuhum a'zam, wa kanat al-ibadat al-badaniyah li ghairihim a'zam. tidak ragu lagi bahwa umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam lebih sempurna akal mereka. Wa adamu imanan, dan lebih sempurna pula keimanan mereka. Wa atamma tasdiqan, dan lebih lengkap, lebih sempurna pula pembenarannya, kesungguh-sungguhannya. Oleh karena itulah, ilmu mereka dan amalan mereka, khususnya amalan hati mereka, dan iman mereka lebih besar, lebih agung. Amalannya juga lebih lengkap, lebih mulia, lebih agung. Wa kanat al-ibadatul badaniyah li ghairihim a'zam, demikian pula ibadah-ibadah badan pada selain mereka lebih besar. Tetapi ibadah hati pada umat Islam lebih besar. Wa aydan fa innahu akhbara 'anil farqalid annahu syahidalahu, juga dikhabarkan bahwasanya farqalid yang akan datang, yang kadang diterjemahkan penghibur, pembawa kabar gembira, dia akan mempersaksikan untuknya, mempersaksikan untuk Al-Masih Isa bin Maryam. Wa nahu yu'allimuhum kulla syai, bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu. Wa nahu yudhakiruhum kulla ma qala Al-Masih, dan maksudnya dia akan mengingatkan mereka setiap apa yang diucapkan oleh Al-Masih. Wa ma'lumun anna hadha la yakun illa idha syahida lahu syahadah, dan tentu sama-sama diketahui, maklum, bahwa ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau dipersaksikan oleh saksi-saksi. Yasmauha linnas, persaksian yang dibenarkan dan didengarkan oleh manusia. La yakunu hadha fi qalbi ta'ifatin qalilah, dan tidak cukup kalau itu hanya ada pada hati seseorang atau hati beberapa orang saja. Enggak cukup kalau hanya ada pada sedikit orang saja. Harus seluruhnya tahu. Oleh karena itulah Al-Masih mengumumkan pengumuman akan datang nanti setelahku, orang yang akan membawa kabar gembira, ada perkara-perkara yang aku belum bisa sampaikan, akan disampaikan oleh dia, dan nanti dia akan membenarkan aku dan mempersaksikan aku, dan seterusnya. Artinya, sengaja diumumkan kepada banyak manusia agar mereka tidak gelisah atau tidak ragu ketika benar-benar datang. Walam yashhad ahadun lil Masih syahadatan yasma'uha amatun nas illa Muhammad SAW. Sekarang kita tanya, apakah ada seseorang setelah Nabi Isa, satu tokoh, yang menjadi saksi dan membenarkan dakwahnya Nabi Isa, membenarkan dakwahnya Nabi Isa bahwa dia benar-benar seorang rasul yang diutus oleh Allah, dengan persaksian yang didengar suaranya dan disampaikan pada seluruh manusia di seluruh penjuru dunia, adakah selain Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Fa'inahu adhara amral Masih. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Nabi terakhir ini, menghabarkan tentang Nabi Isa, menghabarkan tentang Nabi Musa, mempersaksikan kebenaran dakwah Nabi Isa dan dakwah Nabi Musa, memberitakan kebenarannya. Wa syahidalahu bilhaq, mempersaksikan dengan kebenaran. Hatta sami'a syahadatahu lahu amatu ahlil ard, hingga mendengar persaksiannya seluruh penduduk bumi. Hingga seluruh penduduk bumi mendengar persaksian Nabi Muhammad SAW bahwasanya Isa benar-benar Rasul diutus oleh Allah. Wa amatu ahlil ard, wa alimu an saddaqal masih wa nazzahu amma aftaratuhu alaihi al-yahud. Akhirnya mereka pun sama-sama tahu dengan persaksian Nabi Muhammad SAW kebenaran Al-Masih, dan disucikan Al-Masih dari apa-apa yang dituduhkan kepadanya oleh Yahudi, yang dikatakan anak zina, astagfirullah, karena Maryam berzina, kata mereka. Umat Islam dan Nabi Muhammad SAW mempersaksikan kebatilan, bahwa itu batil, dusta, Nabi Isa bukan anak zina, dan Maryam tidak disentuh oleh siapapun dari laki-laki. Allah yang menciptakannya di dalam perut Maryam. Wa ma ghalat fihi an-nasara, tetapi juga dibersihkan Nabi Isa dari sifat ekstrim kaum Nasrani yang mengangkat Nabi Isa seperti Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga, tiga yang satu. Fa huwa alladhi shahida lahu bil haqq, berarti yang mempersaksikan dengan kebenaran Nabi Isa secara adil ditempatkan pada tempatnya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Membela Al-Masih Isa bin Maryam ketika dicerca oleh Yahudi, ketika dituduh sebagai anak zina atau dituduh dengan yang jelek selain itu. Tetapi juga membersihkan dari keekstriman kaum Nasrani yang memuji Nabi Isa sampai seperti Tuhan atau anak Tuhan. Tidak. Dia seorang Rasul yang mulia. Dia seorang Nabi yang suci. Dia adalah seorang yang diutus oleh Allah SWT untuk mendakwahkan Tauhid La Ilaha Illallah. Bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Siapa yang mempersaksikan kebenaran pada Isa Ibn Maryam Al-Masih? Hanya Nabi Muhammad SAW. Gak ada ajaran lain. Silakan. Apakah Hindu membicarakan? Apakah Buddha membicarakan? Apakah Siddhartha Gautama membicarakan? Apakah fulan-fulan-fulan yang membuat agama-agama baru? Apakah ada yang membahas tentang Nabi Isa dengan hikmah, dengan seadil itu? Tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Naktuh bihat al-qadar, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Syukurka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.